الله وبركاته. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص غورو بسار كتا الحبيب أحمد بن نوفل بن سالم بن أحمد بن جندان متعنا الله بطول حياته وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. dan para habaib yang lainnya, Habib Abdurrahman Basurrah, Habib Aidit, Ibrahim Aidit, dan para habaib yang lainnya, dan para alim ulama yang lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Al-Baghir datang ke tempat ini untuk sama-sama mengambil istimdad, mengambil manfaat daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tadi waktu duduk, Habib Ahmad bisikin saya, ini kan sudah mau tahun baru Islam Hijriah, ente bicara tentang hijrah. Ditembak langsung bicara tentang hijrah. I'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ashabul mustafa, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan insya Allah dicintai oleh Nabi Muhammad, perkumpulan kalian di tempat ini, hadirnya kalian di majlis ini semua berkat hijrah. Kullu bisababil hijrah, laulal hijrah majtama'na fi hadzal masjid al-mubarak. Andai kata tidak ada hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad, ketahuilah kita tidak akan kumpul di tempat ini. As-sabiquna was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-anfar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Di sini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kisah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, tempat yang mana beliau bukan hanya lahir di Makkah al-Mukarramah, tumbuh dari kecil beliau sampai dewasa, sampai bi'tha, yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilantik menjadi rasul. Itu semua peristiwa terjadi di Makkah al-Mukarramah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, setelah berdakwah 13 tahun di Makkah al-Mukarramah, datang perintah dari Allah, bukan meninggalkan Makkah al-Mukarramah karena takut dengan kematian, bukan karena takut daripada gangguan, akan tetapi hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amrun min Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min dzalika naf'un kabir. Sudah pasti terdapat dalam hijrah manfaat yang besar yang sekarang kita rasakan, dan umat muslimin di mana saja merasakan tentang kenikmatan dan manfaat daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Siapa ini wassabiquna al-awwalun? Ikhtalaf al-ulama, berbeda pendapat para ulama daripada definisi wassabiquna, orang-orang yang lebih terdahulu masuk Islam, yaitu dikatakan orang-orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang masuk Islam berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Fath Makkah. Sebelum Fath Makkah maka dikatakan as-sabiqun al-awwalun. Ikhtalaf ulama, ada pendapat yang lain yang mengatakan mereka dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadiri, yaitu bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan yang ikut hadir di dalam bai'atul ridwan itu dikatakan as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal anshar. Sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Ada lagi yang pendapat yang mengatakan kalimat as-sabiqun al-awwalun mereka dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang masuk Islam qabla tahwilil kiblah, yaitu sebelum dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ila Makkah al-Mukarramah. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal anshar. Mereka al-muhajirin, para sahabat Nabi Muhammad yang bersama-sama hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Itu sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Madinah, bukan min ahli Madinah, disebut muhajirin. Jumlah mereka besar. Dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdaluhum al-khulafa' ar-rasyidin al-arba'ah. Yang paling afdal dari mereka adalah empat sahabat khulafa, ya, pengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penerus estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Adapun yang sisanya daripada asyru mubasysyirin bil jannah, berarti enam orang lagi dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad, hadza afdalus sahabat. Kemudian mereka dari sahabat yang hadiru al-Badriyin, yang hadir di dalam perang Badar, itu afdalus sahabat. Ba'da al-khulafa' ar-rasyidin, ba'da al-asyru mubasysyirin bil jannah. Kemudian sahabat yang menghadiri perang Uhud. Setelah itu kedudukannya tingkatannya yang perang Uhud. Enggak hadir perang Badar tapi sahabat hadir perang Uhud. Kemudian mereka yang hadir setelah itu sahabat yang menghadiri Bai'atul Ridwan. Itu maratib tingkatan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mereka adalah para pejuang-pejuang yang berjuang bersama Nabi Muhammad, yang membela agama bersama Nabi Muhammad, yang berdakwah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengorbankan harta mereka, bahkan nyawa mereka demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tatkala diperintahkan hijrah, diumumkan, disuruh untuk berhijrah oleh baginda Rasulullah dalam perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah sahbah. Tidak ada jawaban. Kemudian yang lainnya lagi sampai terakhir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sahbah ya Rasulullah. Sampai berapa hari baru mendapat jawaban dari Rasulullah SAW setelah mendapat jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar bahasanya, mengetahui bahasanya beliau akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berhijrah dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq baka farhan, menangis, tapi menangisnya menangis gembira. Saya pernah lihat orang nangis, nangisnya gembira. Saking girangnya, kadang-kadang orang gak sadar keluar air mata. Saking girangnya, dia mengeluarkan air mata, dia girang. Seakan-akan mau terbang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Min syiddatil farah, dari sangat gembiranya mendapatkan berita bahwasanya beliau akan menemani Rasulullah SAW. Padahal taruhannya nyawa. Yang diincir-incir adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka para kufar Quraisy sudah bersepakat. Mereka mengumpulkan bidari najwa, kumpul semua. Masuk di dalamnya iblis, memberitahu kepada Abu Jahal. Ya. Pendapat daripada iblis, jangan satu suku yang membunuh Muhammad SAW. Kumpulkan beberapa suku, mau 10 atau lebih dari suku itu, pemuda-pemuda yang kuat, yang badan-badan besar, yang tenaga kuat, sehingga nanti tatkala Muhammad keluar dari rumahnya, semuanya memukul, yaitu kepala dengan pedang, ke kepalanya Rasulullah SAW, dorba wahidah, satu pukulan. Sehingga nanti Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak bisa menuntut. Nggak bisa menuntut. Yang bunuh masal, bukan satu orang. Yang bunuh masal, bukan satu kabilah. Banyak kabilah. Ya. Mereka pun, wayakiduna kaidah. Ya, mereka punya tipu daya, punya perencanaan, tapi Allah Subhanahu wa taala punya perencanaan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karaman di Rasulillah, kebesaran Allah dan kemuliaan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Rasulullah keluar dari pintu depan. Tidak takut, bukan pengecut. Syuja' keluar dari pintu depan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah meninggalkan di rumahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Daripada sepupu beliau, anak paman beliau, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada riwayat mengatakan, awal man dakhala al-Islam minas sibyan wa huwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Adapun dari orang yang dewasa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari wanita Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Yang masuk ke dalam agama Islam. Mereka orang-orang yang pertama-tama berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Ali, engkau tinggal di sini. Di rumah. Apa tujuannya ditinggalkan Sayyidina Ali? Karena ada wadi'ah atau wada'iyah. Yaitu titipan amanat dari orang-orang non-muslim. Bahkan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menitipkan barang-barang berharga mereka, bukan dititipkan kepada Abu Jahal dan bukan pada Abu Lahab, dititipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminul ma'ruf, orang yang paling amanat, shadiqul mazdud, yang paling berjaya dan dipercaya ucapannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka tahu kalau disimpan sama Nabi Muhammad, barang mereka tidak akan hilang. Padahal musuh. Tapi Nabi tidak khianat. Diberi amanah, tidak khianat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu yang memberikan orang-orang kafir, musuh-musuh beliau, bahkan yang banyak mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melempar Nabi Muhammad, yang menaruh duri di jalanannya Rasulullah, yang meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang menaruh kotoran waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahil. Mereka ganggu. Ujian. Bertubi-tubi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Dan mereka ingin mengusir Rasulullah SAW. Maka keluar dari depan. Dipakaikan rida Rasulullah SAW. Yaitu rida yang berwarna hijau. Syal itu dipakai oleh Sayyidina Ali. Sehingga mereka musuh-musuh lihat dari lubang. Oh ini masih ada Muhammad lagi tidur. Mereka tenang, anteng. Sampai Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dari pintu depan. Wajah anak mimbai ini aidihin sedang, wamin khalfihin sedang, فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu turab, debu itu ditaruh di kepala oleh Rasulullah SAW. Biar tahu, mereka tahu Rasulullah tidak lewat pintu belakang wala pintu samping, lewat pintu depan. Kenapa? وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Allah yang menjaga engkau, yang melindungi engkau dari semua manusia. Tatkala turun ini ayat, dahulu kala rumah Rasulullah SAW dijaga. Ada sekuritinya, dijaga oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tatkala turun ini ayat, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, disuruh pulang sama Nabi Muhammad SAW. Tidak usah ada yang jaga. Cukup dengan penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Taruh turun. Debu. Sampai terik matahari baru mereka terbangun. Di jalan ketemu. Sudah janjian sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Suatu tempat. Ya, sudah janjian sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketemu Abu Jahal. Waktu ketemu Abu Jahal. Ya. Padahal di sampingnya ada Rasulullah, di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak dilihat oleh Abu Jahal. Di sampingnya Sayyidina Abu Bakar ada Rasulullah SAW. Pas Rasulullah di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal cuma melihat Abu Bakar Siddiq. Maka ditanya sama Abu Jahal, "Ya Abu Bakar, aina sahibuka? Mana teman engkau itu Muhammad? Kemana dia?" Ingin tahu, masih di rumah apa udah jalan. Ya, enggak dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Enggak dijawab sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Enggak lihat. Padahal Rasulullah SAW ada di depannya Sayyidina Abu Bakar. Ada di depannya, yaitu si Abu Jahal. Jalan. Ditanya. Rasulullah dia bilang, Sayyidina Abu Bakar bilang sama Rasulullah, "Saya punya 9 toko atau 8 toko, semua saya infakkan di jalan Allah untuk hijrah. Punya ada 9 ruko. Nanti pernah sedekah 9 ruko. Itu 9 ruko semua di tempat yang sangat strategis. Kalau kayak kita nih, sekarang di Mekah itu, di deretan mungkin Hotel Hilton deh. Kira-kira berapa miliar harga tanahnya. Ya, tanah di Menteng aja udah mahal. Apalagi depan Masjidil Haram. Gak ada, harga aja udah gak tahu deh. Itu semua dijual. Gak disisakan. Maka ditanya Rasulullah, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Allah wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Gak salah pilih Sayyidina Abu Bakar. Jadi apabila ada seseorang tidak mempercayai tentang persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, faqad kafar. Dia telah kafir. Karena Al-Quran yang bilang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran yang menemani di dalam gua sur, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sama Nabi Muhammad SAW. Ini dalam kejaran. Terus dikejar. Sampai ke gua. Hira. Dikejar. Sampai gua sur. Dikejar. Sayyidina Abu Bakar. Itu nanjak. Tinggi banget. Mungkin Nabi Muhammad sudah cerita kali kemarin tentang gua sur. Ya, nanjak begitu tinggi masuk ke dalam. Yang nganterin makan, Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Yang nganterin makan. Dan beliau dalam keadaan hamil. Udah hamil 8 bulan. Dikit lagi mau melahirkan. 9 bulan melahirin. Maka pertama kali dari muhajirin yang melahirkan di Madinah Al-Munawwarah, yaitu Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Awal maulud. Anak yang pertama lahir di Madinah dari muhajirin, yaitu anaknya. Daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Radiyallahu ta'ala anha. Tiap hari itu nganter. Bolak-balik nganter makanan. Bayangkan tingginya kayak apa. Ya, sekarang kalau ente bikin gua sur, ente bisa rasakan, bisa ngasok berapa kali ente jalan. Ya, walhasil kalau kita mau cerita hijrah, bisa 4 jam, 5 jam. Ringkasnya, ya, kalau saya mau bicara hijrah, panjang, lebar. Ya, ini jatahnya Habib Ahmad, saya cuma tamu doang. Ngomong dikit, gak perlu banyak-banyak. Ya, intinya di dalam hijrah ini dars. Ya, pelajaran yang berharga yang bisa kita petik daripada kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangan. Mereka orang-orang yang bersama Nabi yang berhijrah dibilang muhajirin. Para muhajirin yang berhijrah bersama Nabi. Wal Ansar, mereka orang-orang ahli Madinah yang menyambut kedatangan para muhajirin. Saya enggak ceritakan bagaimana dalam perjalanan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW panjang lebar. Kalau ibarat film tuh di sensor, ibaratnya dipotong deh, diringkas. Ya. Subhanallah. Muhajirin yang hijrah sama Nabi, Al-Ansar mereka yang ini. Nah, Al-Ansar yang memberi nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para muhajirin waktu masuk Madinah Munawwarah, ya telah turun ini ayat wal Ansar, maka para muhajirin bertanya kepada kaum Ansar, apakah ini nama yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang dari dahulu memang nama kalian ada julukan, yaitu di zaman jahiliyah, yaitu julukan Al-Ansar, ada julukan ini? Enggak. Nasamman Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih nama kami Ansar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Ansar yang membela, yang membantu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sammahumul Ansar. Dan ciri-ciri kaum Ansar yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka demen, paling suka tamu-tamu yang datang. Suka sama tamu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Suka tamu-tamu yang datang sama mereka. Hijrah bersama mereka. Menyambut. Dan ini, konon kisahnya memang dari beberapa ratus tahun yang silam. Dari zaman kerajaan Tubbah, ada seorang raja dari Yaman. Ya, yang mereka ini, raja ini membawa pasukan 400 dari para ulama. Dibawa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, ini raja dari Yaman, namanya Raja Tubbah. Ya, dia tawaf di Ka'bah. Waktu tawaf di Ka'bah, dia berpikir, mendingan ini Ka'bah kita bikin. Ya, di Yaman aja ada Ka'bah. Subhanallah, baru berpikiran yang buruk, tiba-tiba tercium dari kepalanya bau busuk. Dia bingung. Panggil tabib. Berdatanglah itu dokter. Ingin mengobati ini Raja Tubbah. Obatin. Gak ada yang sembuh-sembuh. Gak bisa sembuhin ini penyakit. Terakhir dia tanya sama ulama, ini penyakit apa kok tiba-tiba? Si ulama ini bilang, apa ya gerangan yang terlintas dalam pikiranmu? Dia baru cerita, tadi waktu saya tahu, saya begini-begini. Alas, ini saya taubat sama Allah SWT. Bertaubat. Setelah dia taubat, disembuhkan. Penyakitnya oleh Allah. Sampai ke Madinah Munawwarah, yang dahulu namanya Yathrib. Ini Madinah Munawwarah namanya yang Yathrib. Tempat wabah penyakit. Sehingga kalau orang masuk tanah demam. Sehingga Rasulullah SAW tatkala sudah tinggal di Madinah Munawwarah, waktu haji Rasulullah SAW, ya, bahkan waktu Fathu Makkah Rasulullah SAW lagi bertawaf, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ini kaum muslimin dari Madinah, mereka terjangkit penyakit homa pada demam. Ya, atau kena penyakit malaria. Dibuktikan sama Rasulullah SAW, lari-lari kecil. Alwalah. Maka putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, disunahkan kita untuk lari-lari kecil. Dibilang itu alwalah, supaya tunjukkan kalau orang lagi sakit, gak mungkin dia lari-lari. Ya, biar menjawab prasangka mereka yang mengatakan ini terkena wabah penyakit. Yang tadinya namanya Yathrib menjadi Thayyibah. Yani Thayyibah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tadinya Yathrib menjadi Thayyibah, menjadi indah, menjadi mulia, menjadi cantik dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi obat. Turab debu yang ada di Madinah Munawwarah menjadi obat bagi orang yang meyakini ini Yathrib. Maka 400 ulama ini tatkala mereka rajanya mau pulang ke Yaman, mereka bilang, kami ingin menetap saja di sini, di Yathrib. Kenapa? Setelah dikorek-korek, diselidiki, mereka sudah baca di kitab-kitab terdahulu, ya, kitab Taurat atau kitab Injil, bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, ismuhu Ahmad. Namanya Nabi Ahmad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu bahwasanya nanti Nabi akhir zaman akan berhijrah dari tempat lahirnya ke negeri yaitu Madinah Munawwarah atau Yathrib. Akan datang ke Yathrib. Sudah tahu tuh, dikasih tahu. Ciri-ciri sahabat Nabi ada di kitab-kitab terdahulu, ciri-ciri sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bilang kepada ini raja, kami ingin keturunan-keturunan daripada keturunan kami, anak kami atau cucu kami yang akan membela perjuangan daripada Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tatkala raja Tuba mendengar ini, kirim surat. Apa tulis surat? Ini surat serahkan nanti apabila kalian berjumpa dengan Nabi akhir zaman atau anak kalian atau cucu kalian atau cucu-cucu dari cucu kalian, tinggalkan ini surat, berikan kepada Muhammad SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW sampai di Madinah Munawwarah, semuanya berebutan. Ya, tatkala menyanyikan Tala'al Badru alaina min zaniyatil wada'i wajab syukru alaina madahilillahi da'i. Ya, itu semua gembira. Tidak pernah kegembiraan seperti gembira dengan datangnya Rasulullah SAW. Tiap hari mereka bolak-balik. Kepada apa? Zaniyatil wada'i. Tempat bukit yang tinggi, yang mana kalau ada orang musafir, dilepas sampai situ, atau ada musafir yang datang, disambut dari situ. Itu namanya zaniyatil wada, tempat perpisahan. Ya, kalau orang mau ngantar jamaah haji kayak gimana, ke pondok gede gitu. Nah, seperti itulah. Dia lihat dari jauh, wah itu Rasulullah SAW. Berebutan supaya masuk ke rumahnya, yaitu Rasulullah SAW. Ada yang megangin kontaknya Nabi. Ya, supaya biar hampir deh di derek-derek mungkin. Rasulullah bilang apa? Dakwah. Fa'innaha ma'murah. Fa'innaha ma'murah. Udah lepas aja. Lepas, tinggalin. Nggak usah pakai ada yang berebutan, narik talinya apa. Biarin onta aku, kata Rasulullah SAW. Udah diatur semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini onta dia tahu di mana dia akan tinggal, di mana dia akan berhenti, di rumah yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Onta tahu. Berhentinya di rumah Abu Ayyub Al Ansari. Mana Abu Ayyub Al Ansari? Siapa gerangannya Abu Ayyub Al Ansari? Sahabi, ya, seorang sahabat yang punya rumah tingkat. Tapi bukan tingkat rumahnya. Bukan rumahnya gede. Rasulullah mampir di situ. Beliau seorang kaya raya. Bukan dari situnya. Punya kebun, punya apa, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Akan tetapi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari punya risalah, punya surat dari Raja Tuba, yang mana surat ini titipan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Setelah masuk Rasulullah baru dikasih suratnya. Ini surat dari Raja Tuba. Subhanallah. Nah, untuk raja dari Raja Tuba untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, sudah panjang nih waktunya. Makanya saya bilang kalau cerita hijrah enggak bisa berhenti. Ya. Ini udah khulatsah fawal khulatsah. Ya. Walhasil ya diterima itu surat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Raja Tuba. Dan semua orang ahli Madinah gembira, yuhibbuna man hajara ilaihi. Yang punya rumah, ya, punya rumah dua tadi, atau punya tingkat, tinggal di atas atau di bawah. Maka Rasulullah bilang, saya tinggal di bawah aja, kata Nabi. Saya tinggal di bawah. Bingung Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, engkau di atas. Mana di atas, engkau di bawah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, banyak wafidin, orang-orang pada berdatangan. Nanti mengganggu, kalau di atas repot, harus naik ke atas lagi. Biar di bawah aja, biar gampang terima tamunya Rasulullah SAW. Biar gampang terima tamu. Waktu tidur, gelisah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dia lihat, wah saya tidur sini harus tidurnya pada tempetan sama tembok. Supaya jangan sampai nanti badan mereka di atas badannya Rasulullah SAW. Syuhul akhlakul sahabat. Akhlaknya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam hal yang terakhir saja mereka tak mau kurang aja sama Nabi Muhammad. Kalau sekarang, bukan lagi urusan yang batin nyakitin Nabi Muhammad SAW. Ya, bikin maksiat merajalela. Kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Ya, semua umatku dimaafkan oleh Allah SWT, diampuni dosanya, kecuali mereka dari umatku yang berbuat maksiat terang-terangan. Orang bikin maksiat terang-terangan itu enggak ada ampunnya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil subhanallah. Habis begitu, ya. Tamu dan tamu. Sampai jatuh air. Wah, gelisah dalam hati. kesiram air, jatuh air, takut nanti mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka lah adalah muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mau mengikuti jejak mereka. Alladzina tabauhum bi ihsan, yani bil amal, mengikuti apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa yaqul anhum, Allah ridha kepada mereka para sahabat. Jadi kalau ada orang datang baru di akhir zaman ingin mencela atau mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uqlubur ridha min ghairillah, minta keridhaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an telah mengabadikan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridha sama mereka. Dia kan sahabatnya punya salah gini-gini, Allah udah kasih cap. Radhiyallahu anhum wa radhuan. Ini dia ketekalam. Ada apa yang dia mau ngomongin tentang sahabat? Man anza? Sayyidina Hasan al-Basri. Ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang kelima. Tatkala ditanya, ya, mana kedudukanmu lebih tinggi daripada Muawiyah? Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa? Kau bilang, jangankan sama Muawiyah. Sama debu yang ada di bawah kudanya, kaki kudanya Muawiyah, itu lebih afdol. Lebih afdol daripada aku, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Jadi kita tahu adab. Yang disuruh sama Allah apa? Bukan Allah mengatakan, ya. Allah bilang apa? Walladzina tabahum bihsan. Bukan walladzina yasubbunahum au yashtumunahum. Enggak ada di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang nanti setelah sahabat, yang mencaci sahabat, yang memaki sahabat, itu yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Radhiyallahu anhum wa radwan, bukan itu. Akan tetapi walladzina tabu'um bihsan, radhiyallahu anhum wa radwanhu, dan mereka redha dengan pemberian thawab dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Allah akan berikan yakni surga bagi mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang mau mengikuti jejak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mencaci dan memaki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ikhtarullah subhanahu wa ta'ala li sahbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Nabi orang-orang pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih untuk menjadi teman duduknya Nabi Muhammad, menjadi sahabat dan berjuang bersama Nabi Muhammad dengan perjuangan dari para sahabat Nabi Muhammad, baik dari kaum muhajirin, baik dari kaum ansar, sampailah Islam ke negeri kita yang tercinta yaitu Indonesia ini. Dzalikal fawzul azim, itu semualah kesuksesan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sukses, ngikutin jejak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.